spesial buat para pekerja keras. Pasan nunggu mongso rendah Hey, andan tuh ngabari omong lewat BBM-an. marai tapi penghalang dan yang butuh sabar ora usah gua nesina berkat terstai di mesinnya kaget kagetan sing tak jalok kowe ojo nganti ilang rasa kajak aku kurep gawe kilauan ku jiwa jembar no hatimu sak jembare laut samudro kowe kutu ngerti yang aku iki muncak rajo. Sabah.